Aku ditakdirkan oleh Tuhanku sebagai orang Jawa, dan aku dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Sumira, di mana masa kecil aku hidup dalam lingkungan adat, di mana aku dan orang tuaku bermandikan cahaya kehidupan keluguan desaku yang berlandaskan asas kegotong royongan. Seusia 6 tahun aku disunatkan tanpa perayaan yang besar, hanya ada selamatan, di mana aku dan orang tuaku tak mengenal diskopati, di mana aku dan orang tuaku hanya kenal kenduri, tayupan dan ketoprak menjadi tradisi yang tak akan basi. Seusia 20 aku dikawinkan dengan seorang perawan lugu yang berpantat gempal, Nur Kasana nama istriku, seorang yang tawakal. Walaupun kita dua hidup bermodalkan akal, sembahyang dan bekerja kan menjadi bekal, semoga akan kekal. Tentang teknologi kawan, kami tak pahami, hanya hati nurani kawan yang kami punyai. Semoga engkau maklum isi hati kami, semoga engkau yakin kejujuran kami. Biarkan kami hidup dalam generasi budaya yang murni. Kini marilah kawan, kalau engkau sudi, bantu kami di desa dengan ide-ide yang bersih. Tapi jangan kau kaburkan tradisi desa kami, tapi jangan kau baurkan keasrian desa kami. Bekerjalah kawan, dan Tuhan menyertai.